نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد، أصلح دين عزاز وعزة الله تتلقيكم تبالين تجربة والمدرساء كتاب الصيام من إلى فلوديس في كتب سورة الكتاب العزيز خليل الشيخ عبد الحديث إذا بدل من الخلف حفظه الله تعالى. Pembahasan kita masih di siam tatawwu tentang puasa-puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah sittatun min Syawal. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengiringi dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia itu berpuasa setahun penuh. Dan para ulama rahimahumullah berkata, menjelaskan satu kebaikan akan diadakan menjadi 10 kebaikan, sehingga puasa satu bulan Ramadan yang 30 hari teranggap sebagaimana puasa 300 hari. Ditambah lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka menjadi 60 hari, jumlahnya 360 hari. Jadi seakan-akan berpuasa 360 hari yang berpuasa satu tahun penuh. Ini pahala bagi puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa Syawal. Dan sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, bagi orang yang memiliki qadha' dari puasa Ramadan, meskipun dari sisi hukum boleh bagi mereka mengakhirkan qadha', tapi tentunya kalau dia mau mendapatkan keutamaan puasa dahar ini, dia harus mengqadha' terlebih dahulu puasa Ramadannya, karena hidupnya tentunya berbeda. Misalkan sebagai contoh, dia memiliki hutang puasa 3 hari. Berarti kan dia puasa baru 27 hari. Jadi belum 1 bulan. Sementara Rasul menyatakan man shoma Ramadan thumma atba'ahu min sittatin min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya 1 bulan Ramadan. Jadi kalau dia masih punya qadha, yakni 3 hari, berarti belum 1 bulan, belum sempurna 1 bulan, sehingga belum terhitung sebagai puasa 1 tahun. Maka kalau dia mendapatkan pahala sebagaimana puasa 1 tahun, dia qadha' dulu Ramadannya, baru dia melakukan jadi puasa Syawal 6 hari. Adapun ketentuannya boleh secara langsung mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh juga dia sehari puasa, sehari berbuka, apakah kapanpun dia sanggup, yang penting masih dalam bulan Syawal. Ini ketentuannya boleh, tidak harus langsung nyambung, tidak. Meskipun di sana Rasul menyatakan thumma atba'ahu min Syawal, kemudian dia mengikutinya. Tapi mengikuti di sini bukan secara langsung, tapi boleh juga berpisah. Ya. Misalkan mungkin dia mau melakukan puasa Syawal itu setiap hari Senin dan Kamis selama sebulan Syawal, ini juga boleh. Tidak ada ketentuan secara khusus mengharuskan jadi penyambung. Jadi ini keringan di dalam jadi puasa Syawal. Kemudian juga puasa yang disunnahkan selanjutnya, ini puasa Yaum Arafah bi ghairi hajj. Puasa pada hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, bagi selain orang yang melaksanakan ibadah haji. Kalau bagi mereka orang yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9, tentunya mereka sedang melakukan safar yang pertama ya, alasannya sehingga tidak disyaratkan untuk berpuasa. Yang kedua, alasan yang lain, mereka juga sedang melakukan ibadah. Kemudian alasan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kalau hari Arafah itu, ketika Rasul melakukan ibadah haji itu tidak melakukan puasa. Sebenarnya hadis dari Ummu Qabil binti Harith. Ketika manusia berselisih apakah Rasul puasa hari Arafah atau tidak ketika dia melakukan ibadah haji, maka Ummu Qabil mempunyai inisiatif. Jadi menginginkan kepada dia satu gelas air, satu gelas susu. Kemudian lihat bagaimanakah perbuatan Rasul. Kita langsung bertanya sebagai bentuk adab. Rasul berpuasa atau tidak? Tidak, tapi Rasul dikirimi susu. Satu gelas kemudian dihadapan manusia kaum muslim ketika itu Rasul meminum. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika itu Rasul tidak sedang berpuasa. Tapi yang disyariatkan puasa adalah bagi mereka orang yang sedang tidak melakukan ibadah haji. Maka disyariatkan untuk berpuasa Arafah. Adapun keutamanya, Rasul menyatakan yufakkiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang akan datang. Nah, satu tahun yang telah berlalu jelas sudah perlu kita bahas. Adapun yang perlu kita sampaikan di sini, bagaimana sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Jadi diampuni dosa setahun yang akan datang. Bukan berarti kemudian seseorang itu maksum. Maksum dari perbuatan dosa setahun yang akan datang tidak kali. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia taufik untuk tidak melakukan dosa setahun yang akan datang. Apakah kalau dia terlupa ataukah hilaf melakukan perbuatan dosa, Allah akan memberikan taufik untuk bertobat dari perbuatan dosa itu, maka dia diampuni dengan sebab taubatnya itu. Ini keterangan para ulama tentang maksud dari Allah akan menghapuskan kesalahan satu tahun yang akan datang. Karena di sana tidak ada seorang yang diampuni kesalahan-kesalahannya pada masa yang akan datang kecuali Rasulullah dan juga ashabul Badr. Rasulullah jelas dalam Al-Qur'an ya Allah menyatakan ya yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ini agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Ini ayat ini untuk Rasul. Demikian pula untuk ashabul Badr, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kursi ya if'alu ma syi'tum wa qad ghafarat lakum. Lakukan apa yang kalian mau, silakan. Karena sungguh kalian telah diampuni. Jadi cuma dua orang saja dijamin ampunan dosa yang akan datang. Adapun hadis ini maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik untuk tidak melakukan perbuatan dosa setelah kematian. Demikian pula disunnahkan untuk berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Demikian pula yakni puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 bulan Muharram. Berdasarkan hadis, kalau Asyura tadi hadis yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Jadi kalau pun ditanya tentang puasa Asyura, maka saya katakan juga puasa dan ma'abiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan kesalahan satu tahun yang sudah berlalu. Di hadis yang lain dari hadis Abu Ghatafan Ibn Tariq, beliau mengatakan sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma yaqul hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Asyura wa amara siyamihi. Aku mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa kepada kaum muslimin. Qalu, maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'adzibuhu al-yahud wa an-nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang mana orang Yahudi dan orang Nasrani mengagungkan hari tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW bertekad dengan mengatakan, "Faidah kana al-'aamul muqbil, insyaallah sunna al-yawm at-tasi'." Kalau begitu, tahun depan insyaallah kami akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya, tanggal 9, hari Asyura. Tapi ternyata Rasul meninggal sebelum datang tahun selanjutnya. Tapi di sini menunjukkan meskipun Rasul belum melakukan puasa Asyura, Rasul sudah bertekad untuk melakukan. Maka ini merupakan dalil bahwasanya puasa Asyura juga puasa yang disyariatkan. Bahkan sebagian ulama bahkan ada yang mengharuskan puasa Asyura. Kalau dia mau puasa Asyura, dia harus puasa Asyura atau puasa tanggal 11-nya. Sebagian ulama mengharuskan karena sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwasanya kaifiat puasa Asyura ini ada tiga. Yang pertama, mendahului dengan puasa Tasu'a, baru puasa Asyura. Kemudian yang kedua, yaitu melanjutkan antara puasa Asyura dengan puasa sehari setelahnya. Ini yang disyariatkan seperti ini. Adapun mengkhususkan hari Asyura untuk berpuasa, sebagian ulama menyatakan makruh, karena menyerupai orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah puasa ini. Jadi tentang masalah puasa Tasu'a sama puasa Asyura ini, Rasul menyatakan, "Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu khaliful yahuda." Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan dari hadis akhraja Imam Ahmad dan juga Ibnu Khuzaimah di dalam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah dalam sunannya. Rasul menyatakan, "Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu." Puasalah kalian sehari sebelumnya ataukah sehari setelahnya. Ini kaitannya seperti ini ya. Khaliful Yahud dan silsilah orang-orang Yahudi. Dan karena itu di sini menunjukkan tentang kaitan puasa Asyura. Jadi boleh puasa sehari sebelumnya kemudian baru Asyura, ataukah kalau dia lupa sehari sebelumnya belum puasa, maka kalau dia puasa Asyura dibarengi dengan puasa setelahnya. Adapun puasa bersendirian pada hari Asyura, sebagai ulama menyatakan makruh, karena alasan menyerupai orang-orang Yahudi pada puasa mereka. Dan Rasul menyatakan qalibu al-yahud, silsilah orang-orang Yahudi. Ini kaitan puasa Asyura ya. Jadi yang dianjurkan adalah sehari setelahnya ataukah sehari sebelumnya. Tapi kalau mengkhususkan hari Asyura untuk berpuasa, maka ini ada sebagian yang pendapat makruh. Ini tentang puasa Asyura. Adapun sebab kenapa disyariatkannya puasa Asyura, sebagaimana ditanyakan, jadi karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala memenangkan Musa alaihi salatu wassalam dan juga kaumnya dan mengalahkan Fir'aun. Ini hadis yang sahih. Adapun kutuyat-kutuyat yang lain di sana tidak ada sandarannya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau di sana ada yang menyatakan pada hari itu, yakni mungkin diciptakannya bumi ataukah yang lainnya, ini kutuyat-kutuyat yang tidak berdalil sama sekali. Pada hari itu adalah hari sampainya Rasul ke Madinah, ini juga disisi oleh para ulama, dibantah oleh para ulama. Jadi kalangan ulama ahli sirah. Karena menurut yakni sirah An-Nabawiyah, Rasulullah SAW itu sampai ke Madinah itu pada hari Senin bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram, tanggal 12. Jadi kan kalau ada orang yang menyatakan kenapa hari Asyura saya akan berpuasa, karena ketika itu Rasul sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka ini dibantah oleh para ulama ahli sejarah. Adapun hadis yang sahih tentang kenapa disyariatkannya puasa Asyura, yakni disebutkan dalam sebuah hadis, "Lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahuda yasumuna yawman yawman yawma Asyura." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Madinah. Sampai ini bukan berarti baru saja sampai, bukan. Tapi sudah beberapa lama ditinggal di Madinah. Satu atau dua tahun di Madinah. Beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian fasa'alahu an dzalik. Maka Rasul bertanya kepada mereka orang Yahudi tentang kenapa, alasan apa, kenapa mereka berpuasa pada hari Asyura. Maka mereka menyatakan, "Hada yaumun nazzallahu Musa wa qawmahu wa halaka Fir'aun wa qawmahu." Hari ini adalah hari yang mana Allah menyelamatkan Musa dan juga kaumnya. Kita tahu orang Yahudi adalah pengikutnya Musa, kaumnya Musa. "Wa ahlaka Allahu Fir'aun wa qawmahu," dan Allah membinasakan Fir'aun serta kaumnya. Maka kami pun berpuasa dan kami mengagungkan hari tersebut sebagai bentuk syukur lillahi subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, wa nahnu aula bi Musa minkum, sementara kami lebih utama untuk memuliakan Musa daripada kalian. Ini alasan kenapa Rasul berpuasa pada hari itu. Tapi Islam memiliki yakni ciri yang berbeda dengan orang Yahudi. Di antaranya adalah tadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya ataukah sehari setelahnya qolitu yahud, selisihnya orang-orang Yahudi. Jadi di sini kaifiat puasa Asyura itu adalah tidak menyendirikan pada hari, pada tanggal 10-nya tidak, tapi sehari sebelumnya ataukah sehari setelahnya. Ada dua cara. Boleh juga sehari sebelumnya dimulai dengan hari Asyura tanggal 9 dan 10, ataukah kalau tidak sempat 9-nya 10 kemudian ditambah dengan satu hari setelahnya sebagai bentuk mengisi orang-orang Yahudi. Adapun mengkhususkan hari Asyura untuk berpuasa ini sebagai ulama menyatakan makruh. Adapun lihat bagaimanapun keadaannya, tahu apakah tidak sebab kenapa disyariatkannya sebuah puasa, disunahkannya sebuah puasa, sebuah ibadah yang lainnya ini sebenarnya tidak penting. Tapi yang penting adalah kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita tahu, kalau tahu lebih bagus. Tapi kalau tidak tahu pun kita tidak perlu kemudian mencari-cari sebenarnya. Karena inilah yang dituntutkan bagi seorang yang telah mengucapkan syahadat Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya Muhammad bin Allah mengikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Adapun tahu apakah tidak hikmahnya, sebenarnya tidak perlu. Yang penting kewajiban kita adalah mengikuti contohnya Rasulullah SAW. Demikian pula ibadah-ibadah yang ada, sebenarnya tahu ataukah tidak hikmahnya, tahu ataukah tidak sebabnya, sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu. Cuman terkadang orang itu mencari-cari dalam rangka untuk lebih meyakinkan. Ini juga tidak mengapa. Cuma kewajiban kita sebenarnya tidak perlu harus mengetahui, tapi kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah perintahkan. Tahu ataukah tidak hikmahnya, tahu atau tidak sebabnya, tetap kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Karena di sana banyak sekali ibadah-ibadah yang terkadang belum tahu kita hikmahnya. Kenapa sih Allah mengharamkan kepada kita minuman keras? Kenapa sih Allah haramkan kepada kita perzinaan? Kenapa sih Allah perintahkan kita untuk sholat? Kenapa sih Allah perintahkan kita untuk berpuasa? Terkadang kita tidak tahu hikmahnya apa. Tapi kita tetap wajib untuk melaksanakan perintah Rasul, untuk meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya. Tahu apa tidak hikmahnya? Inilah kewajiban kita, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, meskipun belum tahu hikmahnya. Tapi kalau sudah tahu, tentunya akan lebih meyakinkan. Cuma yang ditekankan di sini, ya, sebenarnya kalau kita belum tahu, maka tetap kita laksanakan meskipun tidak tahu hikmahnya, tidak tahu sebabnya. Ini tentang puasa Asyura. Kita lihat di puasa yang ke-4 dan sebenarnya di sini yang ke-5 ya. Karena kemarin sudah kita sebutkan puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, ataukah puasa sehari ataukah setelah Asyura. Ya. Kalau kemarin saya sebutkan puasa Tasu pada tanggal 9, ataukah baru juga setelahnya. Sekarang yang ke-5, Siyamu Aktsaril Muharram, yakni memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram, karena bulan ini, bulan Muharram itu adalah bulan, salah satu bulan dari bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, dikenal dengan Ashhurul Hurum. Sehingga amalan pada hari tersebut sangat bagus dan sangat afdal. Berdasarkan keumuman hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan miliknya Allah, yakni bulan Muharram. Puasa yang paling afdal. Rasul katakan bulan Muharram. Jadi memperbanyak puasa bulan Muharram ini puasa yang sangat bagus, yang paling afdal. Kemudian salat yang paling afdal setelah salat fariidah, salat yang fardu adalah salatul lail. Ini hadis dari Imam Abu Dawud, Muslim, Nasa'i serta yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Ini tentang ketentuan puasa Muharram. Atau puasa Muharram ya tadi. Kemudian yang ke-5, siyamu asari Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini yang ke 6 ya. Puasa yang sunnah yang benar ini memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ustaqmila siyam ash-shahr qattu illa shahr Ramadan, illa shahr Ramadan. Wa ma ra'aytuhu fi shahr akthar minhu siyama fi Sya'ban." Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan penuh sama sekali kecuali bulan Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban." Dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah sallam memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Di sini menunjukkan bahwasanya puasa Sya'ban, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban adalah suatu hal yang disunnahkan. Duduk saya sih. Ini puasa tatawu yang ke-6, jadi siyam akthar al-Muharram atau siyam akthar Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua ialah Itsnain wal Khamis. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah inilah anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah inilah salah seorang yang pernah diangkat menjadi anak angkatnya Rasul, yang bahkan dulu pernah dinasabkan kepada beliau, Zaid bin Muhammad. Sebelum turunnya ayat larangan menasabkan orang kepada Zaid, orang tuanya. Di sini menunjukkan kedudukan yang sangat dekat antara Usamah bin Zaid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis kepada kita, "Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawm al-ithnain wal-khamis wa su'ila 'an dhalika fa qala inna a'mal al-ibad tu'radu yawm al-ithnain wal-khamis." Sesungguhnya Nabi Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu yawm al-ithnain wal-khamis, dahulu beliau berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Wasu'ila 'an dhalik, dan beliau ditanya tentang hal itu, kenapa beliau berpuasa Senin dan Kamis. Maka Rasul menyebutkan alasannya, di antara alasannya adalah, "Inna a'mal al-ibad tu'radu yawm al-ithnain wal-khamis." Sesungguhnya amalan seorang hamba, amalan manusia, ini akan distorkan, akan dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh para malaikat yang mencatat amalan-amalan manusia itu pada hari Senin dan Kamis. Ini salah satu alasan kenapa Rasul berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain menyatakan, "Fa'uhibbu ayyu'rada 'amali wa ana sha'imun." Aku senang kalau amalanku disetorkan, dilaporkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini alasan kenapa Rasul berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Demikian pula di antara alasan yang lain Rasul juga menyatakan, ya, "Wa dzalika yaumun wulidtu fi," dan hari itu adalah hari dilahirkannya aku, hari Senin dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti di sini menjadi dalil sunnahnya kita berpuasa pada hari kelahiran kita, tidak. Karena ini alasan untuk pribadinya Rasul. Tapi alasan yang lebih umum adalah karena hari itu adalah hari yang dilaporkannya amalan-amalan seorang hamba. Ini alasan yang paling tepat. Adapun hari lahirkannya aku, hari Senin saja. Sementara hari Kamis belum Rasul SAW menyebutkan alasannya. Karena di sana ada orang yang, apalagi orang-orang Jawa ya, setiap petangnya itu puasa. Kalau lahirnya Kliwon, setiap Kliwon puasa. Ini ada orang-orang kecil yang seperti itu. Setiap pagi puasa. Alasannya apa? Ini hari weton, weton saya. Ini tentunya bukan alasannya. Misalnya itu pula, kalau memang dia mau berpuasa dengan weton, ternyata Rasul bukan puasa dengan weton, tapi puasa dengan hari. Kalau memang alasannya weton ya. Tapi sekali lagi ini, kalau menjelaskan ini bukan alasan. Yang tepat, tapi alasan tepat adalah Rasul sebutkan di hadis yang lain. Yaitu, "Inna a'mal al-ibad tu'radu yawm al-ithnain wal-khamis wa uhibbu ayu awma anal yu anasain. Sesungguhnya amalan yang seorang hamba itu dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka kalau dilaporkan amalanku dengan kalian aku sedang berpuasa. Ini alasan yang tepat. Kenapa disyariatkan atau disunnahkan puasa Senin dan Kamis? Ini puasa tatawu yang ke-7. Kemudian yang ke-8, yakni salah kata ia min kulli syahrin, berpuasa setiap 3 hari. Yakni puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan, yakni tepatnya pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bulan Hijriah bukan bulan Syamsiah. Dengan hitungan ini bulan Qomariyah maksudnya, dengan hitungan rembulan bukan dengan hitungan matahari, tapi dengan hitungan yakni bulan Hijriah, bulan dengan hitungan Qomariyah, dengan hitungan rembulan bukan dengan hitungan matahari. Ada pun dalil yang menunjukkan puasa sunnahnya puasa 3 hari setiap bulan. Pertama hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum min kulli syahrin 3 ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. Rasulullah SAW bersabda puasa setiap bulan 3 hari karena satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sisa kalau setiap bulan seorang puasa 3 hari. وذلك مثل صيام الدهر, maka itu seperti puasa setahun penuh, puasa sepanjang masa, puasa dahar. Karena setiap bulan puasa 3 hari, itu hanya sudah berapa? 30 hari. Dan seperti puasa 30 hari, bulan selanjutnya 3 hari lagi, seperti 30 hari lagi, seterusnya, maka dia seperti puasa dahar. Puasa sepanjang masa, puasa setahun penuh. Karena dia setiap tahun itu, setiap bulan itu melakukan, yaitu puasa 3 hari. Menurut yang lain, apakah sebelumnya menurut yang kan? Wa istahabu an takuna ayyam 13 wa 14 wa 15. Dan disunnahkan untuk mendirikan puasanya itu adalah tanggal 13, 14, 15 berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar idza sumta min asy-syahri 3 ايام fasum 13 wa 14 wa 15. Wahai Abu Dzar, apabila engkau mau berpuasa setiap bulan 3 hari, maka puasalah kamu pada tanggal 13, 14, 15. Ini dikenal dengan Yaumul Bid. Yaumul Bid dikenal dengan hari Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15. Sebagaimana hadis yang lain disebutkan, jadi mankan minkum sa'iman min asy-syahri falyusum ats-tsalatsal bidh. Barang siapa yang mau berpuasa yakni setiap bulan, maka dia itu puasa 3 hari hari bidh, hari putus. Karena ketika itu rembulan itu sedang putih. Ya. Tanggal 13, 14, 15 kan sudah mulai kelihatan seluruhnya putih. Kelihatan bukan yaumul bidh. Yang berabiyah, yang berabiyah. Kemudian sunnah yang lainnya, yang ke-9 ya, ini puasa sunnah yang ke-9, yang ini siamu yaum wafid pakayaum. Yang ini puasa 1 hari berbuka setelah ini puasa daud. Dikenal pula dengan puasa daud, sehari puasa, sehari berbuka. Adapun dalil yang menunjukkan disunnahkannya puasa daud, الحديث dari Abdullah bin Amr أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. Puasa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai itu adalah puasa Daud, puasanya Nabi Daud. Dahulu beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi ini syariatnya Nabi Daud sebenarnya, cuma Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Dan Rasul bahkan menyatakan bahwa puasa itu puasa yang paling dicintai. Sehingga Rasulullah SAW menguatkan syariat Nabi yang sebelumnya termasuk dalam ini puasa Daud. Jadi ini dalilnya, hadis ini menunjukkan bahwasannya puasa Daud juga termasuk puasa yang disunnahkan. Bahkan puasa yang Rasul katakan sebagai ahabbusya, puasa yang paling Allah cintai. Kalau tadi puasa Muharram, puasa yang afdalusya, puasa yang paling afdal. Jadi masing-masing punya keutamaan tersendiri. Kalau Daud ahabbusya, puasa yang paling dicintai oleh Allah. Kalau puasa Muharram tadi adalah puasa yang paling afdal, afdalusya. Jadi masing-masing punya keutamaan tersendiri dari puasa-puasa sunnah tersebut. Kemudian terakhir di sini disebutkan yang ke-10, yakni Asyur Dzulhijjah, yakni puasa pada Asyur Dzulhijjah, yakni 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 sampai 9. Kalau 10-nya dilarang karena harinya adalah hari Nahar, Yaumun Nahar. Yaumul Adha dilarang. Maksudnya di sini adalah puasa di 10 permulaan, 1 sampai 9. 10-nya tidak masuk. Ini juga sunnah. Berdasarkan dari Hunaidah ibn Khalid, an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi alaihi salatu wasalam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yawm Asyura wa 3 ayyam min kulli syahr wa awwal 2 min asyhar wal khamis. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi Rasulullah SAW, beliau mengatakan dahulu Rasulullah SAW biasa puasa yakni 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena pada hari itu adalah hari yang mana amal ibadah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul memperbanyak puasa pada 10 hari ke bulan Dzulhijjah. 1 sampai 9. Berkata hadis dari Abdullah bin Abbas yang lainnya, Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabb ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyami ayyam al-'ashr." Hadis yang lain Rasul mengatakan dari Abdullah bin Abbas, tidaklah ada hari-hari yang mana amal saleh pada hari tersebut lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka di sini Rasul memperbanyak puasa. Karena hadis dari salah satu istrinya Nabi, Rasulullah, beliau biasa puasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Maka di sini suatu hal yang disunnahkan dan boleh saja. Tapi yang paling ditekankan aja adalah puasa tanggal 9-nya pada puasa hari Arafah yang Rasul katakan, yukaffiru salat al-madiyata wal baqiyata, akan menghapuskan kesalahan dosa setahun yang sudah lalu setahun yang akan datang. Ini yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Walaupun di awal tanggal 1 sampai tanggal 9, maka di sini sunnah cuma tidak terlalu ditekankan. Cuma Rasul mencontohkan. Tapi Rasul tidak memerintahkan. Di sini menunjukkan sunnah yang tidak terlalu ditekankan. Khairu mu'akkadah. Wa yawma Asyura juga beliau juga berpuasa dari hari Asyura sudah berlalu penjelasannya tadi. Dan juga 3 hari setiap bulan, kemudian juga puasa Senin dan Kamis setiap bulan. Ini Rasul puasa yang seperti itu. Ini 10 puasa yang tatawu, puasa yang sunnah dari apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Kemudian masih ada lagi pembahasan tentang masalah al-ayyamul manhiyu an siyamiha, hari-hari yang dilarang untuk melakukan puasa. Kemudian juga ini tapi sudah ada pesan sebenarnya ini memang tadi walaupun pun juga dan belakang lewat ya. Gimana ini? Kita warakan masih ada sebelum lagi insyaallah ya sebelum ngomongkan gimana ya? Lanjut kenal dia ya. Al-ayyamul manhiyu an siyamiha. Insyaallah ini lebih kan diperkenalkan insyaallah. Nanti pembahasan masalah hari-hari yang dilarang untuk melakukan puasa, ada beberapa penjelasan. Hari Id, yang Idain, hari Tashrik, hari Jum'ah bersendirian, hari Sabtu bersendirian. Apakah sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban, apakah hari yang Syak? Ada beberapa pembahasan insyaallah akan lanjutkan insyaallah. Sekaligus pembahasan masalah al-i'tikaf. Mudah-mudahan kita lakukan dengan insyaallah. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.